بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Kembali kita melanjutkan pembahasan pada hadis yang ke-40 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, di mana pada hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "Kun fid dunya ka'annaka ghariban, ka'annaka ghoribun aw ajiru sabilin." Jadilah engkau di dunia ini seperti seorang yang asing atau seorang yang sedang dalam perjalanan dan sehingga di suatu negeri. Maka nasihat ini betul-betul mengena pada hati Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Betul-betul beliau memahaminya, sehingga ketika beliau meriwayatkan hadis ini, beliau pun berpesan menambahkan wasiat pula bagi kaum muslimin, bagi orang yang meriwayatkan hadis ini dan juga bagi kaum muslimin secara keumuman, di mana beliau yaitu Ibn Umar radhiyallahu anhu kemudian mengatakan, "Idza asbahta fala tantazir al-masa' atau idza amsayta fala tantazir as-sabah wa idza asbahta fala tantazir al-masa'." Apabila engkau berada dalam atau berada pada masa pagi, jangan engkau menunggu sore, dan apabila engkau berada dalam pada waktu sore, jangan menunggu waktu pagi, yaitu bersegeralah dalam beramal. Kemudian kita lanjutkan penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala masih mengenai ucapan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, qala, dan Ibnu Umar berkata, "Wa khudh min sihhatika li maradik," dan manfaatkanlah waktu sehatmu untuk waktu sakitmu. Qala yani badir fi sihhati qabla al marad, yaitu bersegeralah pada waktu sehat sebelum datangnya sakit. Fa innal insana ma dama sahihan yasbulu alaihi al-amal, karena seorang itu selama dia masih sehat mudah baginya untuk beramal. Li'annahu sahihun munsyarihu sadri munbasitun nafsi, dikarenakan dia sehat memiliki tenaga berbeda dengan orang yang sakit. Ditambah lagi munsyarihu sadri, lapang dadanya, munbasitun nafsi, dan juga jiwanya senang, tidak sedang tertimpa musibah, tidak kemudian sumpit dikarenakan penyakit. Qala wal maridu yadhiqu sadruhu wa la tanbasiqu nafsuhu. Adapun seorang yang sakit, dia sempit dadanya dan jiwanya sedang tidak senang. Ditambah lagi dia memang ya lemah. Seorang yang sakit dikarenakan penyakitnya ya, tidak memiliki tenaga sebagaimana seorang yang sehat. Untuk bangkit dari pembaringan saja mungkin ya, gemetaran. Apalagi untuk berdiri melakukan sholat ya, bisa jadi dia justru memiliki udzur tidak bisa berdiri untuk melakukan sholat sehingga sholatnya dalam keadaan duduk. Atau bahkan ada yang sakit tidak mampu duduk, sholat dalam keadaan berbaring. Intinya dia tidak memiliki tenaga. Hatinya sempit, jiwanya pun sedang yaitu tidak senang. Kemudian tenaganya lemah. Qala fala yasbul alaihi al-amal, maka tidak mudah baginya untuk beramal. Maka inilah makna nasihat dari Ibn Umar, manfaatkan waktu sehatmu ya, untuk waktu sakitmu ya. Di mana waktu sehat bisa dimanfaatkan untuk banyak beramal, adapun waktu sakit ya, sedikit seorang yang kemudian bisa untuk tetap beramal, dan kebanyakan manusia pasti yaitu amalannya berkurang ketika dia mengalami sakit. Qala wa min hayatika liyutika, dan kemudian juga Umar melanjutkan, dan juga ambillah kesempatan waktu hidupmu sebelum datangnya waktu matimu. Qala ay intazil hayata ma dumta hayyan qabla an tamut, yaitu manfaatkan waktu hidup selama engkau memang masih hidup sebelum datangnya kematian. Karena waktu hidup seorang manusia terbatas, akan segera habis ya, dan kita tidak tahu kapan habisnya. Maka manfaatkan waktu hidup tersebut sebaik-baiknya untuk beramal, berbekal sebelum datangnya kematian, yang apabila telah datang kematian ya, maka tidak bisa beramal lagi seseorang ya, dan dia akan mendapatkan manfaat daripada amalan-amalan yang selama ini dilakukannya di dunia. Apabila amalannya amalan-amalan soleh, namun apabila amalan-amalannya ya, amalan-amalan kemaksiatan ya, dia lalai dari amalan soleh, tidak mementingkan kehidupan akhiratnya ya, maka dia akan termabaroti dengan amalan buruknya tersebut, akan termadharati dengan betapa banyaknya pelanggaran syariat yang dilakukannya. Qala li'anna al-insana idza mata inqata'a 'amaluhu. Karena seorang manusia itu apabila telah mati terputus amalannya. Namun di situ ada pengecualiannya yang akan disebutkan pada hadis yang dibawakan oleh Aisyah radhiyallahu anha rahimahullahu taala selanjutnya. Qala sahha dhalika 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau telah sahih ya, pernyataan tersebut dari Nabi, yaitu bahwasanya manusia itu ketika sudah mati terputus amalannya. Ini datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, kalam perkataan yang seperti ini, hadis yang seperti ini maknanya. Qala haitsu qala, di mana beliau sabda, idza mata al-insanu inqata'a 'amaluhu illa min salas. Apabila seorang itu sudah mati, akan terputus amalannya, tidak akan bisa ditambah lagi. Umurnya sudah habis dan amalannya pun sudah terputus bersamaan dengan habisnya umurnya tadi. Tidak bisa ditambah lagi. Illa min salas, kecuali dari tiga perkara. Ternyata ada pengecualiannya. Bisa seorang itu dalam keadaan sudah meninggal dan dikubur di dalam tanah, namun terus mengalir pahalanya dari tiga amalan. Qala sadaqatun jariyatun, sedekah jariyah, waqaf ya, yang dia wakafkan hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala pada perkara-perkara kebaikan selalu masih dimanfaatkan, maka dia akan mendapatkan hasilnya. Ya. Maka apabila ada kesempatan untuk melakukan sedekah jariyah, dibuka kesempatan untuk misalnya membangun masjid, katakanlah manfaatkan kesempatan tersebut, itu sebaik-baiknya sedekah, yaitu bisa dirasakan manfaatnya dan seorang akan mendapatkan pahalanya walaupun dia telah berada di yaitu kuburnya, ya, sudah meninggal. Qala au ilmun au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang diambil manfaat darinya, yaitu ilmu yang bermanfaat bagi manusia. Ilmu yaitu yang dimaksud adalah ilmu syar'i tentu saja, yang seseorang berusaha untuk pertama mempelajarinya, ya, kemudian tidak hanya dia menyimpannya dan mempergunakannya, mengamalkannya untuk dirinya sendiri, namun juga menyebarkannya kepada manusia. Selama itu dimanfaatkan, ya, maka dia akan mendapatkan pahala dari ilmu tersebut sampai kapan pun waktunya, ya. Walaupun itu sampai akhir zaman, selama ilmunya tersebut terus diwarisi, dia akan mendapatkan manfaat dari ilmunya tersebut yang dimanfaatkan atau mendapatkan atau dimanfaatkan oleh manusia. Qala awwalun salihun yad'u lahu, atau seorang anak yang soleh yang berdoa untuknya. Nah, ini tiga perkara yang masih bisa bermanfaat bagi seorang hamba ketika setelah kematiannya, maka hendaknya seseorang berusaha untuk bisa mengambil bagian dari salah satu dari tiga amal tersebut atau kemudian seluruhnya. Ya. Dia memiliki sedekah jariyah, itu bagus. Kalau mau ditambah lagi, misalnya dia memiliki ilmu yang bermanfaat yang dia sebarkan, lebih baik lagi. Demikian pula, ya, apabila anaknya adalah anak yang soleh, selalu berdoa untuknya dan yang berdoa kepada seorang atau kepada orang tuanya itu berdoa untuk orang tuanya, bukan kepada orang tuanya, berdoa untuk orang tuanya, adalah seorang anak yang soleh ataupun seorang anak yang tidak soleh, ya, yang kemudian tumbuh kembang dalam keadaan tidak diperhatikan oleh orang tuanya, ya, sehingga ketika dia telah dewasa bukan menjadi orang soleh, ya, namun seorang yang tidak memperhatikan agamanya, bagaimana mungkin anak yang seperti ini akan mendoakan orang tuanya, ya. Maka bila seseorang memiliki, ya, atau mengambil bagian dari salah satu dari ketiga amalan tersebut, ini bagus, ya. Atau apabila bisa mendapatkan dua dari ketiga amalan ini, juga lebih baik. Apalagi apabila seorang bisa mengumpulkan ketiga-tiganya, ya, dia berada dalam kuburnya dalam keadaan pahala terus mengalir bagi dirinya. Kemudian Syekh Al-Taimiyah rahimahullah ta'ala menyebutkan beberapa faedah dari hadis ini. Qala wa min fawaidi hadzal hadis, dan termasuk faedah dari hadis ini. Alula annahu yanbaghi lil insan alla yaj'al ad-dunya maqam iqamatin. Yang sudah sepantasnya bahwa seorang manusia itu tidak menjadikan dunia sebagai tempat untuk tinggal. Ya. Yaitu dia menyadari bahwa dunia ini bukan tempat tinggal selamanya. Ya. Hanya tempat untuk lewat saja. Ya. Dan negeri cobaan, negeri yang penuh dengan musibah. Ya. Dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk melihat apakah dirinya bersabar ataukah tidak. Ya. Juga negeri yang kemudian ketika dia mendapatkan nikmatan pun ternyata itu adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Untuk melihat apakah dia mau bersyukur ataukah tidak. Ya. Ini hakikatnya dunia. Ya. Cuma negeri untuk tempat lewat saja, negeri cobaan. Ya. negeri keterasingan. Sebagaimana dalam hari ini kun fitunya karena kegoriban, ya, atau karena kegoriban jadilah kau di dunia seperti orang yang asing. Ya. Ini negeri keterasingan. Maka jadi jangan kemudian seseorang itu terkait hatinya terpaut dengan dunia ini, ya, namun hendaknya dia mengaitkan hatinya dengan, ya, kampung halamannya yaitu negeri akhirat. Al-Qawlihi berdasarkan sabda beliau, kun fi dunya ka annaka gharibun aw abirun sabil. Jadilah kau di dunia seakan-akan kau adalah orang yang asing atau seorang yang sedang menempuh perjalanan. Ya. Artinya seorang yang asing tadi dan juga seorang yang menempuh perjalanan tidak akan menjadikan, ya, tempat yang dia singgahi tadi, tempat yang dia berada padanya tersebut sebagai tempat tinggal untuk dia menetap selamanya. Ya. Dia sadar dengan sepenuhnya bahwasanya dia akan meninggalkan tempat tersebut cepat atau lambat. Ya. Ini faedah yang pertama. Kemudian qala ats-tsaniyah yang kedua, annahu yanbaghi lil-'aqli ma dama baqiyan wa shihhatu mutawaffiratan atau wasihatu mutawaffiratun an yahrisu 'ala al-'amali qabla an yamuta fa yanqati'u 'amaluhu. Wasiat sudah sepantasnya bagi seorang yang berakal selama dia masih ada, masih hidup, dan kesehatan juga masih dia miliki. Sepantasnya dia untuk bersemangat untuk beramal itu dengan amalan soleh sebelum dia mati. Ya. Maka terputus amalannya ketika dia telah mati. Jadi faedah yang kedua, ya, bahwasanya kehidupan ini adalah penuh dengan kesempatan untuk beramal. Yang apabila kesempatan-kesempatan tadi sudah lewat, maka tidak akan terulang kembali kesempatan tadi. Ya. Umurnya sudah lewat dalam keadaan dia terus-menerus lalai, ia tidak akan bisa dia, ya, mendapatkan umur yang lain lagi, mendapatkan tambahan umur. Walaupun dia membeli umur tersebut dengan seluruh hartanya, dia tidak akan bisa membeli walaupun cuma hanya 1 menit atau bahkan 1 detik saja. Untuk sekedar kemudian berzikir subhanallah misalnya, ya, itu pun sudah sangat berharga. Dia tidak akan mampu membelinya, membeli umur untuk kemudian bisa melakukan amalan-amalan soleh walaupun sedikit. Nah, maka kehidupan adalah kesempatan, dan kesempatan tersebut sangat singkat, kesempatan tersebut sangat lewat atau akan lewat, maka hendaknya dimanfaatkan untuk beramal. Kemudian qala salis annahu yudhari lil muallimi an yabala al asbab allati yakunu biha intibahul mukhatab. Wasiat sepantasnya bagi seorang yang mengajar, seorang pengajar, seorang guru, dia melakukan sebab-sebab yang dengannya orang yang diajak bicara tersebut memberikan perhatian. Jadi seorang ketika mengajar hendaknya dia melakukan dan mengolah pikirannya bagaimana caranya supaya orang yang diajak bicara ini, orang yang hendak dia sampaikan ilmu kepadanya, memperhatikan apa yang akan disampaikannya. Jadi caranya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk dalam hadis ini, pada sebutkan selanjutnya oleh Syekh Al-Faymin, qala li'anna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akhada biman kibaya atau akhada biman kibaya Abdillah ibni Umar radhiyallahu anhuma. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memegang pundak atau kedua pundak dari Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma. Ya. Tidak lain ini yang diinginkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya Abdullah ibni Umar betul-betul mendengarkan. Ya. Supaya tidak kemudian mendengarkan kalimat tapi konsentrasinya terpecah ke sana kemari. Ya. Betul-betul dia mendengarkan kalimat dan benarnya berusaha untuk memahami apa yang akan disampaikan. Ini dengan cara ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingin Ibn Umar radhiyallahu anhu betul-betul memperhatikan apa yang akan disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ketika itu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ketika zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, Abdullah bin Umar masih berumur belasan tahun. Abdullah bin Umar masih berumur belasan tahun. Artinya Rasulullah SAW betul-betul memperhatikan ta'lim, memberikan pelajaran, memberikan pengajaran kepada anak-anak seumur itu, anak-anak remaja, anak-anak yang belum baligh atau mendekati usia baligh atau baru masuk waktu baligh. Ini diberikan ihtimam oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu ini menjadi contoh bagi kita, berikan perhatian kepada anak-anak kita, anak-anak kita sendiri ataupun kemudian anak-anak dari saudara-saudara kita, yang kita mengharapkan anak-anak itu semuanya, bukan hanya anak kita saja, namun anak-anak yang lainnya juga dari saudara-saudara kita, akan memberikan manfaat bagi umat dengan ilmu yang dimilikinya. Maka berikan petuah dan wasiat kepada mereka, contoh yang baik, dan juga gunakan cara-cara yang dengannya anak-anak tadi bisa paham, bisa mau mendengarkan apa yang kita sampaikan. Gunakan cara-cara yang baik. Jadi sebagai seorang yang mengajar, seperti mengajar di madrasah, berusaha untuk mencarikan, untuk betul-betul memahamkan kepada anak tadi supaya anak tadi konsentrasi. Bagaimana caranya? Memang sulit, tapi dengan pengalaman dan juga dengan yaitu introspeksi, muhasabah, dengan terus berupaya untuk mencari cara, mengolah pikir untuk yaitu mencari cara bagaimana cara untuk menerangkan kepada anak didik, maka akan menjadi mudah, semakin mudah dari waktu ke waktu. Kemudian selanjutnya qala Rabi'ah fadilatu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, keutamaan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, حيث تأثر بهذه الموعظة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Di mana beliau betul-betul terpengaruh dengan nasihat dari Rasulullah SAW di sini. Dari mana kita mengetahui bahwasanya nasihat tersebut betul-betul mengena di hati Ibnu Umar radhiyallahu anhu? Bahwasanya beliau radhiyallahu anhu betul-betul memahaminya dan kemudian bisa menyimpulkan apa sih maksud dari nasihat Rasulullah SAW di sini. Sehingga apa? Sehingga ketika menyampaikannya kepada periwayat atau murid dari beliau, murid dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, maka bisa menambahkan nasihat yang lainnya yang juga merupakan kesimpulan daripada apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini menunjukkan bahwasanya betul-betul Ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika menerima nasihat tersebut tidak hanya masuk di telinga kanan keluar di telinga kiri, tapi betul-betul diresapi, dan dirumungi apa sih maknanya dari kalimat Rasulullah SAW ini. Kenapa kok kita diperintahkan untuk menjadi seorang yang seakan-akan asing di dunia ini, atau kemudian seakan-akan hanya seperti seorang yang numpang lewat saja, apa maknanya? Kalau seorang yang tidak perhatian, mungkin bingung apa sih maksud Rasulullah SAW ini. Namun Ibnu Umar betul-betul memperhatikan dan betul-betul mengenal nasihat Rasulullah SAW tersebut, dan beliau yaitu Ibnu Umar radhiyallahu anhu betul-betul memahaminya. Padahal apa? Padahal tadi kita sebutkan bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhu selama masa hidup Rasulullah SAW masih berumur belasan tahun. Anak belasan tahun sudah apa? Bisa memikirkan tentang hari akhir, ya, bisa mengetahui dan memahami apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sehingga betul-betul mengena nasihat tersebut dalam dirinya. Berarti inilah, ya, contoh anak-anak muda pada generasi salaf, ya, pada generasi para sahabat. Ya. Anak-anak muda yang betul-betul ya dididik oleh Rasulullah SAW sehingga memang tujuannya tujuan akhirat, bukan tujuan duniawi, sehingga bisa memahami dan merenungi nasihat yang begitu mendalam ini. Yang kalau kita sampaikan kepada anak-anak zaman sekarang, kita katakan kepada mereka, kamu coba di dunia ini jadi seperti orang asing atau seperti orang yang cuma numpang lewat saja, tidak paham, tidak bisa memahaminya. Ini menunjukkan kecerdasan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, juga bagaimana beliau, ya, betul-betul pada usia muda sudah mengetahui tentang, ya, hakikat dunia ini berdasarkan apa yang dinasihatkan kepada beliau Ibnu Umar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah pembahasan dari hadis yang ke-40. Kemudian kita lanjutkan kepada hadis yang setelahnya, hadis yang ke-41. Di sini diberikan judul oleh, yaitu penerbit yang mencetak kitab ini, Hawal Mu'min, yaitu keinginan dari seorang mu'min. Ya. قال عن أبي محمد عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما تري أبو محمد عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما عبد الله بن يحيى عمر بن العاص adalah dua orang sahabat. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, dia berkata telah bersabda Rasulullah صلى الله عليه وسلم, لا يؤمن أحدكم hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai hawa nafsunya, itu keinginan jiwanya, mengikuti apa yang aku datang dengannya, itu mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, tunduk kepada syariat yang dibawa oleh beliau SAW. Qala haditsun sahih ruwiyahu atau ruwiyahu di kitab al-hujjah bersanad sahih, diriwayatkan kepada kami dalam kitab al-hujjah dengan sanad yang sahih, yakni sahih menurut al-imam an-nawawi rahimahullahu taala. Namun kemudian hadis ini sebenarnya adalah hadis yang dhaif, dhaifkan oleh Syekh al-Albani rahimahullahu taala. Namun kita akan lihat, apakah makna dari hadis ini sahih, apakah sesuai dengan dalil-dalil yang lainnya. Di sini akan disampaikan, ternyata di sana ada dalil-dalil yang lainnya yang semakna dengan hadis ini. Maka ternyata walaupun hadis ini secara sanadnya dhaif, namun secara makna bisa diambil dari dalil-dalil yang lainnya, yang menunjukkan bahwa maknanya benar. Kita akan bacakan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Dawud Al-Kalai dalam syarahnya. Qala hadzal hadis kaqawlihi subhanahu wa ta'ala. Hadis ini seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, itu semakna dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun hadis ini dhaif, tapi ada firman Allah subhanahu wa ta'ala yang kemudian mencukupi daripada hadis ini. Mencukupi daripada hadis ini. Hadis ini dhaif, boleh jadi pakai hujjah, namun kemudian ada ayat yang lainnya yang bisa kita jadikan hujjah, bisa kita jadikan dalil, ya, kepada manusia untuk menasihati mereka untuk mengikuti, ya, hukumnya Rasulullah, untuk mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga nanti akan disampaikan hadis yang juga mendukung makna ini. Qala hadha al-hadith bi qawlihi subhanahu wa ta'ala. Hadis ini seperti firman Allah Ta'ala. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ayat surat An-Nisa ayat yang ke-65. Artinya fala wa rabbika, maka tidak demi Rabbmu mereka tidak beriman dan dengan keimanan yang sempurna sampai mereka menjadikan kau sebagai hakim, sebagai pemenang, sebagai pemutus keputusan, penentu hukum dalam perkara yang mereka perselisihkan di antara mereka. Ini yang pertama, yaitu tidaklah beriman seseorang dengan keimanan yang sempurna sampai betul-betul dia menjadikan Rasulullah SAW sebagai penentu hukum dalam perselisihan yang terjadi. Sumala yajidu fi anfusihim harajan. Kemudian dia tidak mendapati atau mereka tidak mendapati dalam diri diri mereka ada rasa berat. Mimma qadaita, atas apa yang kau putuskan tadi. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan sepenuhnya penerimaan kepada hukum tadi, menjalankannya tanpa rasa berat. Berarti apa? Ketika ada perselisihan, ketika ada sesuatu yang diperselisihkan antara manusia, yang wajib dilakukan yaitu berhukum kepada hukumnya Rasulullah SAW, berhukum dengan syariat yang dibawa Rasulullah SAW. Kemudian setelah lihat, oh ternyata hukumnya seperti ini, harus diterima tanpa ada rasa berat di dalam hati. Kalau masih ada rasa berat dalam hati, berarti apa? Keimanannya belum sempurna. Kemudian lebih dari itu, setelah tidak ada rasa berat dalam hati, mereka harus berserah diri, itu apa? Betul-betul menjalankan hukum tersebut dengan sepenuhnya, dengan sempurna mungkin untuk kemudian menjalankan hukum Rasulullah SAW tadi. Kalau sebab nuzulnya dan sebab turunnya ayat ini, Anna Zubair radhiyallahu anhu kana bainahu wa bain rajulin min al-ansar khusuma. Bahwasanya dahulu Zubair radhiyallahu anhu ada perselisihan antara dia dengan seorang dari kalangan al-ansar. Fi ma'in, tentang air, tentang perkara air. Air ini melewati tanahnya Zubair. Kemudian setelah tanahnya Zubair ada tanah dari seorang Ansor, yang orang Ansor ini maunya air tersebut langsung dialirkan ke tanahnya, tidak ditahan oleh Zubair. Zubair maunya ditahan terlebih dahulu air tersebut supaya tanamannya mendapat pengairan yang sempurna terlebih dahulu. Yang namanya kurma harus diairi dengan digenangi seperti terlebih dahulu seperti itu supaya betul-betul meresap ke akarnya, mendapatkan pengairan yang sempurna. Kalau langsung dialirkan, ya pengairannya tidak sempurna. Kalau langsung dialirkan, berarti apa? Pengairannya tidak sempurna. Maka ini yang terjadi ya, kalau Zubair dengan seorang dari kalangan Ansar tadi, pada hal karena ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka berdua datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengadukan perkara ini, meminta hukum dari Rasulullah. Lalu bagaimana kelanjutan dari kisah ini, insyaallah akan kita sebutkan, kita bacakan pada kesempatan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.